Mbak, ya thankful senyum sayang, pinaku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kendang-kendang, ayo kita healing. Panjen kodemu angel dipahami, ngomong wae kate apa anane ben podo penake. Tak upaya kekake penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan tanggungan gede sing turah warisane. Panjen kodemu angel dipahami, ngomong wae